الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نواصل ما كنا توقفنا عنده وأعتذر عن الفترة الصباحية وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في هذه الأمسية لأتمم مع إخواني ما كنا بدأناه فيما يتعلق بهذا الموضوع الجدير بالعناية والدراسة. كنا قد ذكرنا ما ذكره أهل العلم في بيان أهمية هذا الموضوع، فالمسلم مطالب بأن يتفقه في الفتن وأن يعرفها اقتداء بسلفه اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كانوا يتذاكرون هذا الموضوع، بل منهم من تخصص فيه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما سلف الذكر. نعم. Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan khutbatul hajah lalu membaca tiga dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, lalu beliau mengatakan amma ba'd, sesungguhnya sebenar-benar berita adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama, dan sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kita melanjutkan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya, dan saya meminta udzur kepada antum sekalian karena tidak bisa mengisi di pagi hari, dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah azza wa jal memberi taufik dan kemudahan kepadaku untuk menyelesaikan kajian ini bersama dengan saudara-saudaraku dari apa yang telah kita memulai dengannya berupa pembahasan yang berkaitan dengan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan diperhatikan, yaitu yang berkaitan tentang permasalahan fitnah-fitnah yang muncul. Dan kami telah menyebutkan apa yang telah disebutkan dan diterangkan oleh para ulama yang menjelaskan tentang pentingnya topik ini. Seorang muslim dituntut untuk memahami dan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan fitnah sebagai bentuk mereka mengikuti bimbingan dari para ulama ussalaf, dan yang terdepan dari mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka senantiasa bermudzakarah, mengulang-ulangi, saling mengingatkan tentang permasalahan fitnah. Bahkan di antara mereka ada yang khusus mempelajari tentang berbagai permasalahan fitnah tersebut, seperti Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا، وقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث رواه مسلم في صحيحه. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata: manusia, yakni para sahabat dahulu, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena khawatir jangan sampai keburukan itu menimpa aku. Maka aku mengatakan: wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu hidup di masa jahiliyah, di masa keburukan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami kebaikan ini. Maka apakah setelah kebaikan yang ada ini akan muncul keburukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: iya, akan muncul keburukan. Lalu aku bertanya lagi: apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: iya, akan datang kebaikan. Wa fihi dakhan, namun dalam kebaikan tersebut ada yang mengotorinya, ada yang merusaknya. Lalu aku bertanya: apa yang mengotori kebaikan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaumun yahtaduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Mereka adalah kaum yang mengambil bimbingan bukan berdasarkan bimbingan dan tuntunanku. Engkau mengenal mereka namun engkau mengingkari mereka. Lalu kemudian aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu akan datang lagi keburukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Yaitu du'atun ala abwabi jahannam. Akan muncul para da'i-da'i yang mengajak manusia di atas pintu-pintu jahannam. Barang siapa yang memenuhi panggilannya, maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam itu. Maka aku bertanya, sebutkanlah kepada kami ciri-cirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berasal dari sama seperti kita, yakni dari manusia atau dari bangsa Arab, dan mereka berbicara sama seperti bahasa yang kita ucapkan. Lalu kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku apabila engkau mendapati kondisi tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Hendaknya engkau berpegang, engkau komitmen bersama dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Lalu kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apabila tidak ada jamaah dan apabila tidak ada imam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta 'adda bi asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dhalik. Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu walaupun engkau harus menggigit akar pohon hingga kematian menjemputmu dalam keadaan engkau tetap berada di atas keyakinanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita alimna hadha wa alimna anna hadha as-sahabi al-jalil sa'ala an-nabi alaihi salatu wassalam fi zaman al-bi'tha wa an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayna adhhurihim. سأله عما كانوا فيه وهل بعد هذا الذي كانوا فيه وأكرمهم الله جل وعلا بهذا الخير الذي في هذا الدين كنا في جاهلية وشر وجاءنا هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا دليل على حرص الصحابي والصحابة جميعا على معرفة سبيل النجاة، سبيل النجاة الذي هو المخرج من كل شر قد يعترض المسلم في طريقه. والشرور متفاوتة كما أن الفتن متفاوتة في حجمها ومتفاوتة في خطرها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر منها جميعا وعلم أمته أن يتعوذوا من شرها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال وأعظم فتنة تبتلى بها هذه الأمة وهي من فتن آخر الزمان لخطر هذه الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ما من نبي جاء قبلي إلا حذر أمته المسيح الدجال، وإني أحذركم المسيح الدجال. أسأل الله العافية. Apabila kita mengetahui hal ini, maka kita pun mengetahui bahwa sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman ketika beliau masih hidup, ketika Rasulullah masih berada di hadapan mereka di zaman diutusnya beliau. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka rasakan dari kemuliaan yang Allah azza wajal berikan berupa kebaikan yang ada di dalam agama ini. Di mana beliau mengatakan, kami dahulu di masa jahiliyah dan keburukan, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan semangat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk mengetahui jalan keselamatan, yang mana jalan keselamatan adalah merupakan jalan keluar dari seluruh kejahatan dan keburukan. Terkadang seorang muslim dalam perjalanannya untuk berjalan di atas kebenaran, terkadang dia mendapatkan hal-hal yang berupa keburukan yang berupaya untuk menghalanginya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kejahatan-kejahatan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana fitnah juga bertingkat-tingkat dalam hal ukurannya, demikian pula dalam hal bahayanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari seluruh fitnah, dan beliau mengajarkan kepada umatnya agar mereka berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan fitnah itu. Di dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari siksaan jahannam, dari siksaan kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari bahaya atau kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal adalah fitnah terbesar yang menimpa umat ini, yang menimpa umat ini di akhir zaman, dan disebabkan karena bahayanya yang begitu besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah melainkan dia senantiasa memperingatkan umatnya dari bahaya Al-Masih Ad-Dajjal, dan sesungguhnya aku memperingatkan kalian dari bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi keselamatan. Kana radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah كلما استزاد نبي كلما استزاد معرفة بهذا الموضوع زاده النبي عليه الصلاة والسلام. أخبره أن بعد هذا الخير الذي جاءهم الله جل وعلا به بهدايتهم للإسلام، أخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. هل بعد هذا الخير من شر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم، يعني بعد هذا الخير سيأتي شر، والشر يكون في ما حدث من اقتتال بين الصحابة وهم خير الناس، وزمنهم هو خير قرون هذه الأمة مصداقا لقوله النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن رغم ذلك وجد هذا الشر، وهذا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثل هذه الفتن والشرور كلها. فاستزاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد هذا، فهل بعد هذا الشر من خير؟ يسأل نبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيده من العلم والتعريف بما سيقع. قال نعم وفيه دخن، يعني ليس خيرا خالصا، فيه شيء من الدخن أي من الشر. قال ما دخنه حتى يعرف هذا حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ Maka Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma setiap kali beliau meminta penambahan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan kepada beliau ilmu dan berita. Ketika Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah datangnya kebaikan ini, yaitu kebaikan hidayah mereka menerima Islam dan masuk ke dalam Islam, kebaikan yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari kejahilan menuju kepada ilmu, dari kesyirikan menuju kepada cahaya tauhid, maka apakah setelah kebaikan itu akan muncul keburukan? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, yaitu keburukan itu akan muncul. Yaitu keburukan yang dimaksud adalah apa yang terjadi dari pertikaian dan peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah sebaik-baik manusia dan zaman mereka adalah sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi. Sebagai bentuk pembenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Namun di samping kebaikan tersebut ditemukan keburukan ini. Maka ini merupakan bentuk peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai fitnah yang akan muncul dan dari berbagai keburukan. Lalu kemudian Hudzaifah pun meminta penambahan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan? Maka beliau bertanya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menambahkan kepada beliau ilmu dan pelajaran tentang apa yang akan terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, akan datang lagi kebaikan. Namun kebaikan itu terdapat padanya dakhan, yaitu kebaikan itu tidak bersifat murni kebaikan, namun ada sesuatu dari keburukan yang muncul di masa itu. Maka Hudzaifah pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang mengotori kebaikan itu? Apa yang dimaksud dengan dakhan? Jadi Hudzaifah bertanya agar beliau mengetahui penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang mengotori kebaikan tersebut. Dakhanuhu qala alaihi salatu wassalam qaum yahduna bighairi hadi تعرف منهم وتنكر قوم من هذه الأمة يهدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خالفوا هديه في منهجهم، في منهجهم الدعوي الذي يدعون به بزعمهم إلى ربهم وإلى دينهم. يهدون، المقصود به هنا هداية الدلالة والإرشاد، وهي الهداية المثبتة في نصوص الكتاب والسنة، أثبتها الله جل وعلا لسيدي الهداة وإمامهم نبينا عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد له ولمن بعده من أمته، في أصحابه وفي علماء هذه الأمة وأئمتها. يهدون بتعليم الناس ونصحهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، هذه هي الهداية التي أمر بها هؤلاء. أما الهداية الثانية والتي يسميها العلماء بالهداية المنفية، التي هي لله جل وعلا وحده ليست لخلقه، كما قال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Lalu kemudian ketika Hudzaifah bertanya, apa dakhal yang mengotori kebaikan yang ada, maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Mereka adalah kaum yang membimbing bukan berdasarkan bimbinganku. Engkau mengenal mereka namun engkau mengingkari mereka. Maka mereka adalah kaum yang berasal dari umat ini. Mereka membimbing manusia bukan berdasarkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi bimbingan Rasulullah di dalam manhaj mereka ketika mendakwahi dan mengajak manusia. Dan mereka menyangka bahwa mereka mengajak kepada jalan Allah dan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yahdun yang dimaksud memberi hidayah di sini adalah hidayah yang bermakna membimbing, mengarahkan. Maka hidayah yang seperti ini ditetapkan, disebutkan di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa hidayah ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memberi hidayah kepada manusia menuju jalan yang lurus. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah yang bermakna membimbing, mengarahkan. Dan ini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini juga dimiliki oleh setelah beliau dari kalangan umat ini, dimiliki oleh para sahabat, para ulama dan para imam-imam setelah mereka, yaitu dengan cara mengajarkan manusia kebenaran dan menasihati mereka untuk melakukan hal-hal yang memberi manfaat dalam kehidupan agama dan dunia mereka. Maka hidayah inilah yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Adapun hidayah yang dinafikan, yang ditiadakan dari makhluk, dan itu adalah hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh makhluknya, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta Walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, namun Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dimaksud di sini adalah hidayah dalam artian seseorang diberi taufik untuk berjalan di atas kebenaran. Fala syarrun tubtala bihi al-umma ala wa huwa ad-da'watu ala ghairi manhaji al-anbiya. الخير كل الخير في اتباع منهجهم والسير على طريقتهم، وهذه دعوة أئمتنا وعلمائنا. وفي هذا الباب صنف الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى، وهذا لرسوخ قدمه في هذا الأمر ولحرصه على إرشاد ونصح الأمة لما فيه الخير، لما فيه نجاتها في الدنيا من الفتن والشرور كلها، ونجاتها في الآخرة بأن تفوز بمرضات الله عز وجل. وهذا لا يكون إلا بتحقيق الشرط، والشرط هو الموافقة بعد الإخلاص لله عز وجل في الأعمال كلها، الموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. دخنوا هذا الخير قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هديه في الدعوة إلى الله، هذا منهج الأنبياء. قلت صنف الشيخ حفظه الله جل وعلا وشفاه وعافاه وأبعد عنه كل شر، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. وهذا من الكتب العظيمة في هذا الباب التي تناولت هذا الموضوع بالطرح السلفي، كيف لا وهو من مثل هذا الإمام في هذا الزمان. لأن أنصح إخواني وخاصة القائمين على هذا المعهد وهذا الصرح الذي يسأل الله عز وجل أن يجعله صرحا مباركا، أن يدخلوا هذا الكتاب ضمن البرنامج التعليمي في تدريب الدعاة، فإنه كتاب نافع في بابه. ذكر منهج الأنبياء ثم حذر من المناهج المعاصرة المخالفة والتي تتربع على عروش الدعوة في سائر البلاد الإسلامية. نعم. Ini adalah merupakan keburukan yang menimpa umat ini, yaitu munculnya dakwah yang tidak dibangun di atas manhaj para nabi. Kebaikan, seluruh kebaikan adalah dengan mengikuti manhaj para nabi dan berjalan di atas jalan mereka. Dan ini adalah merupakan dakwah dan seruan para imam-imam kita dan para ulama kita. Dan dalam permasalahan ini, dalam permasalahan dakwah menyeru manusia kepada jalan Allah, telah ditulis oleh Al-Syeikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau. Dan ini menunjukkan kekokohan beliau di dalam perkara ini. Dan semangat beliau untuk membimbing, mengarahkan dan menasihati umat ini. Agar kemudian mereka berjalan di atas kebaikan dan meraih keselamatan di dunia dari berbagai macam fitnah dan keburukan. Dan juga keselamatan di akhirat dengan meraih kemenangan berupa ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan syarat, yaitu syarat untuk senantiasa berjalan sesuai dengan bimbingan Nabi setelah dia ikhlas dalam beramal, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerusakan yang mengotori kebaikan yang disebutkan oleh Nabi adalah munculnya satu kaum yahduna bighairi hadi, yang mereka membimbing manusia bukan berdasarkan bimbinganku. Maka bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajak manusia kepada jalan Allah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwa Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau dan menyembuhkan beliau dari penyakitnya dan menjauhkan beliau dari segala kejahatan dan keburukan, beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal 'aql, manhajnya para nabi dalam mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat hikmah dan sejalan dengan akal. Dan ini termasuk di antara kitab yang paling baik, yang paling bagus dalam pembahasan ini. Di mana beliau menyebutkan dan menjelaskan pada topik ini dengan pemaparan salafi, dengan pemaparan yang berjalan di atas metode salaf. Dan aku menasihati saudara-saudaraku, lebih terkhusus lagi yang mengurusi ma'had ini, yang mengurusi pondok ini, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini menjadi ma'had yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku menasihati mereka agar mereka memasukkan kitab ini dalam kurikulum yang diajarkan kepada pelatihan para da'i, sebab ini adalah merupakan kitab yang sangat bermanfaat di dalam permasalahan ini, di mana beliau menyebutkan tentang manhaj dan metode para nabi dan memperingatkan dari berbagai macam metode-metode yang ada di masa ini yang menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian kita pada sore hari ini sampai di sini insyaallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.